Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ma'asyar al-muslimin rahimahumullah, telah kita jelaskan makna al-jama'ah secara istilah asyara, yang kesimpulannya bahwa al-jama'ah yang dimaksud di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana Rasulullah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk komitmen terhadap al-jama'ah, adalah al-haq, komitmen terhadap kebenaran dan mengikutinya, seperti yang disebutkan oleh Abu Syamah rahmatullahi alaihi dalam kitabnya Al-Hawadits wal Bidah. Dan kebenaran itu adalah siapa-siapa yang berjalan di atas manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, yang berjalan di atas mereka, maka mereka itulah al-jamaah. Sehingga siapa saja dari kalangan tabi'in, atba'ut tabi'in, dan orang-orang setelah mereka hingga zaman kita sekarang ini, dimanapun mereka berada, dari kalangan manapun mereka, apapun warna kulitnya, apakah mereka dari kalangan Arab atau bukan dari kalangan Arab, maka mereka itu jamaah. Selama mereka komitmen di atas kebenaran itu. Demikian pula yang termasuk al-jama'ah adalah berkumpulnya kaum muslimin di atas imam, yang mana mereka telah bersepakat untuk mengangkatnya sebagai pemimpin dan penguasa. Maka luzumul jama'ah yaitu dengan taat dan mendengarkan serta tidak melepaskan bai'at terhadapnya, kecuali dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban taat tersebut walaupun secara syarak yang diangkat sebagai pemimpin tidak memenuhi persyaratan-persyaratan secara syar'i. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk tetap taat, walaupun yang memerintah itu seorang Abdul Habasyi, seorang budak dari Ethiopia, dari Habasyah. Sementara di antara persyaratan khalifah yang diangkat sebagai pemimpin secara syar'i, dia adalah seorang yang merdeka, bukan seorang budak. Namun apabila terjadi yang demikian, mungkin dengan al-qahr wal-ghalabah, dia punya kekuatan sehingga berhasil menguasai negara dan memimpin negara, maka dialah yang disebut dengan amir atau imam, yang wajib bagi rakyat untuk taat kepadanya. Inilah yang dimaksud al-jamaah. Punya kekuasaan, punya negara, bukan kelompok-kelompok sempalan, bukan al-firaq yang mereka hendak menegakkan jamaah, hendak menegakkan negara di atas negara yang telah ada. Kemudian kita masuki pembahasan yang berikutnya, yaitu al-imamah. Apa yang dimaksud al-imamah secara istilah syar'i? Apa yang dimaksud setiap kelompok yang memiliki imam atau memiliki amir, lalu kemudian wajib bagi setiap anggotanya untuk taat kepadanya, yang tidak membaiatnya maka dia mati, mati jahiliyah? Maka mari kita kembali pula kepada nas-nas dari kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam serta penjelasan para ulama dalam hal ini. Al-imamah secara bahasa itu berasal dari kata amma, ya ummu, artinya terdepan, seorang yang dikedepankan. Dan yang dimaksud dengan al-imam, kullu ma'tumma bihi min ra'idin au ghairi, setiap yang diangkat sebagai pemimpin, apakah dia kepala pimpinan atau yang lainnya. Itu secara bahasa. Ibn Manzur rahimahullah ta'ala dalam Lisanul Arab, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud al-imam, kullu ma'damma bihi qawmun كانوا على الصراط المستقيم أو كانوا ضالين. Setiap yang mana satu kaum mengangkatnya menjadi pimpinan, apakah mereka di atas jalan yang lurus ataukah mereka di atas kesesatan. Jadi di sini menunjukkan bahwa kata-kata al-imam bisa bermakna positif apabila yang dimaksud mereka adalah para a'immah yang membimbing umat itu pada kebaikan. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Dan kami jadikan di antara mereka a'immah, pemimpin-pemimpin yang membimbing berdasarkan perintah kami, tatkala mereka bersabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Maka penyebutan al-imam di sini positif. Dan terkadang a'immah yang merupakan jamak dari al-imam yang dimaksudkan adalah negatif. Seperti a'immah, a'immatun dhalun, atau a'immatun dhalala, atau a'immatul kufur, pemimpin-pemimpin kekufuran. Wa qatilu a'immatal kufri, perangilah pemimpin-pemimpin kekufuran. Dan Nabi alaihi salam mengatakan, inna akhwafa ma'akhafu ala ummati a'immatal mudhillin, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan yang menimpa umatku adalah imam-imam yang menyesatkan. Dari sini menjelaskan kepada kita bahwa imam secara bahasa yaitu siapa saja yang mereka itu menjadi pemimpin terhadap sesuatu, apakah kaum atau yang lainnya. Nah, dan secara bahasa al-imam juga berarti at-tariqul wazih, jalan yang luas. Sebagian menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa innahuma labi imamin mubin. Labi imamin mubin, imam sebagian mengartikan tariq, jalan yang dimaksud, jalan yang dituju. Nah, dari inilah mengapa imam yang berstatus sebagai penguasa itu disebut imam, karena dia yang berstatus sebagai pemimpin, yang memimpin rakyatnya kepada apa-apa yang mendatangkan kemaslahatan. Adapun secara istilah, maka definisi imamah ini telah disebutkan oleh sebagian para ulama. Di antaranya Al-Mawardi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah. Beliau mengatakan, Al-imamatu mawdu'atun li khilafati nubuwa fi hirasati din wa siyasati dunya bihi. Bahwa yang dimaksud Al-imamah itu kepemimpinan yang diletakkan untuk menggantikan nubuwa dalam rangka untuk memelihara agama dan untuk mengatur kehidupan dunia. Memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia. Demikian pula yang disebutkan oleh Imam Al-Haramain Al-Juwayni. Beliau mengatakan, Al-imamah riyasatun tammah. Imamah itu adalah kepemimpinan yang sempurna, yang mencakup seluruhnya. Waza'ama tata'allaku bil khasati wal amma fi muhimmati dini wal dunia. Dan kepemimpinan yang mencakup, kepemimpinan secara khusus dan yang umum dalam kepentingan-kepentingan agama, demikian pula dunia. Demikian pula yang disebutkan oleh Al-Lidi dalam kitabnya Al-Mawaqif. Dia mengatakan, hiya khilafatul Rasul sallallahu alaihi wasallam fi iqamatid din bihaitu yajibu ittiba'uhu ala kafatil ummah. Itu khilafah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan agama ini yang wajib untuk diikuti oleh seluruh umat. Demikian pula disebutkan oleh Ibn Khaldun ketika dia mendefinisikan al-imamah, kata beliau, hiya hamlul kafati ala muqtada an-nazar asy-syar'i fi masalihihim al-ukhrawiyyah wad-dunyawiyyah ar-raji'ati ilayha. Yaitu memikul tanggung jawab berdasarkan penilaian secara syar'i terhadap kemaslahatan-kemaslahatan akhirat dan dunia yang kembali kepadanya. Iz ahwalu dunya tarji'u kulluha 'inda syar'i ila ibariha bi masalih al-akhirah. Sebab keadaan-keadaan dunia semuanya kembali pada syariat, peninjauannya kepada kemaslahatan-kemaslahatan akhirat. Fahiyya fil haqiqah khilafatun 'an sahibi syar'i fi hirasati ad-din wa siyasati ad-dunya bihi. Sehingga pada hakikatnya khilafah, bahwa imamah itu adalah merupakan pengganti dari sahibu syarah, dari kenabian, kerasulan yang akan menjaga agama ini, demikian pula mengatur kehidupan dunia. Dari definisi-definisi ini jelas bagi kita bahwa yang dimaksud al-imamah secara syarak adalah seseorang yang diangkat untuk memimpin kehidupan yang akan mendatangkan kemaslahatan dunia, demikian pula kemaslahatan akhirat. Kemaslahatan dunia itu yang akan menunjang kemaslahatan akhirat. Sebab al-Islam ini datang untuk mengatur segala kehidupan masyarakat, segala kehidupan manusia. Kehidupan dunia mereka, demikian pula kehidupan akhirat. Apa yang dianggap oleh sebagian bahwa permasalahan agama tidak boleh ikut campur dalam urusan dunia, ini adalah perkara yang batil. Bertentangan dengan usul Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebab agama Allah Subhanahu wa taala ini diturunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umat ini yang akan memelihara kemaslahatan dunia mereka, demikian pula kemaslahatan akhirat. Maslahatan dunia agar kemudian terpelihara darah-darah mereka dan terpelihara kehormatan-kehormatan mereka, terpelihara keturunan mereka, terpelihara harta-harta mereka, terpelihara jiwa-jiwa mereka, dan terpeliharanya akal-akal mereka. Islam datang untuk mendatangkan kemaslahatan dunia. Oleh karena itu, seseorang boleh untuk membela dirinya apabila ada seorang yang hendak menumpahkan darahnya walaupun mengantarkan pada kematian. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qutila duna nafsihi fa huwa syahid, wa man qutila duna malihi fa huwa syahid." Siapa yang terbunuh karena membela dirinya, maka dia syahid. Siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia syahid. Karena Islam datang untuk memelihara apa yang menjadi kepentingan-kepentingan kaum muslimin, kehormatan mereka, demikian pula inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaykum fa hurmat yawmikum hadha fi baladikum hadha fi jahlikum hadha. Sesungguhnya darah-darah kalian, kehormatan-kehormatan kalian, dan harta-harta kalian itu haram terpelihara seperti mulianya negeri ini, yaitu Makkah, pada hari Arafah, pada bulan ini, Dzulhijjah. Maka itulah Islam memelihara. Demikian pula Islam memelihara ukul, akal-akal manusia agar tetap dalam keadaan sehat, berpikir dalam keadaan sehat, sehingga Islam melarang untuk meminum khamr. La'anallahu syaribal khamr. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang minum khamr agar kemudian akal mereka terpelihara dan terjaga, harta mereka demikian pula. Maka di antara hal yang terpenting yang akan memelihara kemaslahatan dunia, demikian pula kemaslahatan akhirat, seseorang adalah dengan adanya al-imamah, kepemimpinan. Maka dengan adanya pemimpin yang akan mengatur kehidupan manusia dan yang akan mengatur lalu lintas masyarakatnya, sehingga terbina ketentraman dan keteraturan dalam kehidupan. Bayangkan kalau tidak ada penguasa, semuanya pengen jadi penguasa, semuanya ingin menjadi pemimpin. Yang kuat akan mengalahkan yang lemah. Nah, sementara yang lemah akan terus tertindas. Harta tidak akan aman seorang karena tidak ada yang mengatur kehidupan. Inilah yang diingatkan oleh Sa'ad bin Abdillah At-Tusdai rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, la yazalun nasu bi khairin ma afdhalus sultana wal ulama. Senantiasa manusia ini selalu berada dalam kebaikan selama mereka itu memuliakan sultan, penguasa dan ulama. Bain afdhalu hadain aslahallahu dunyahum wa ukhrahum wa in istaqamu bi hadain fasada dunyahum wa ukhrahum. Apabila mereka memuliakan keduanya, memuliakan sultan, memuliakan penguasa dan memuliakan para ulama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki kehidupan dunia dan akhiratnya mereka. Namun apabila mereka merendahkan kedudukan keduanya, maka akan menjadi hancurlah kehidupan dunia dan kehidupan akhirat mereka. Nah, Syekhul Islam Al-Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan dan menyebutkan bahwa ada di antara mereka mengatakan, nah, situna dana bi imamin zalim khairun minal yawmil wahid biduni imam. 60 tahun dengan imam yang zalim itu jauh lebih baik daripada satu hari tanpa imam, satu hari tanpa pemimpin, tanpa penguasa. Nah, 60 tahun yang dipimpin oleh seorang pimpinan yang zalim, penguasa yang zalim, itu masih lebih baik karena masih ada yang mengatur kehidupan manusia. Orang yang merasa dirinya kuat itu akan terhalangi karena masih ada yang mengalahkan kekuatannya, itu penguasa, sehingga dia tidak berani untuk berbuat zalim. Tapi bayangkan kalau tidak ada penguasa, subhanallah, setiap orang akan melakukan apa saja yang mereka inginkan. Yang punya kekuatan akan menindas yang lemah, sehingga yang terjadi adalah fawdha, kehancuran, kerusakan. Sebagaimana yang sempat kita saksikan kejadian-kejadian ketika belum ada penguasa, Afghanistan, Iraq. Nah, yang terjadi adalah fasad. Sehingga tujuan dari al-imamah itu adalah firasatul din wa dunia, memelihara agama dan memelihara dunia. Dan ini tidak ada yang bisa melakukannya kecuali seorang pemimpin yang memimpin seluruh rakyatnya. Nah, jadi dari sini sangat jelas bagi kita bahwa yang dimaksud dengan al-imamah atau al-imam di dalam Islam adalah penguasa, pemimpin, bukan amirul jamaah, bukan pimpinan kelompok yang masing-masing mengklaim dirinya sebagai imam atau amir. An-Nawawi rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, yajuzu an yuqala al-imam al-khalifatu wal-imam wa amirul mu'minin. Boleh dikatakan kepada imam al-khalifah, demikian pula kata al-imam atau amirul mu'minin. Ini juga menegaskan bahwa ketika mereka membicarakan tentang masalah al-imam, yang dimaksud itu adalah pemimpin, penguasa negeri yang mereka benar-benar punya kekuasaan, memiliki syaukah, memiliki kekuatan untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Dan hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hal ini. Seperti misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imam al-a'zam alladhi 'ala an-nasi ra'in wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Seorang imam a'zam, al-imam al-a'zam ini penamaan atas seorang penguasa, pemimpin, khalifah, yang mana dia akan memimpin manusia dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-a'immatu min Quraisy, bahwa pemimpin-pemimpin dari Quraisy yang dimaksud adalah al-hakim atau khalifah atau disebut juga al-imam. Maka apabila hal ini telah jelas bagi kita ma'asyiral rahimakumullah, maka ini menunjukkan bahwa kata-kata al-imam itu secara istilah syarah yang dimaksudkan adalah mereka yang memimpin negeri, yang akan mendatangkan kemaslahatan duniawiyah wal ukhrawiyah. Duniawiyah wal ukhrawiyah, dunianya dan akhiratnya. Nah, namun terkadang kata-kata al-imam itu yang dimaksud adalah imam as-salawat, imam dalam salat berjamaah. Nah, mereka juga disebut sebagai imam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya umul qauman aqra'uhum li kitabillahi azza wa jalla. Yang menjadi imam kaum adalah yang paling banyak hafalannya terhadap kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Namun perlu diketahui bahwa dahulu baik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang setelahnya, yang menjadi imam sholawat mereka adalah dai yang menjadi imam terhadap sebuah negeri. Seperti Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau imam al-muslimin dalam artian sebagai pimpinan negara sekaligus beliau sebagai imam sholawat. Nah, oleh karena itu ketika beliau sakit, maka beliau mengatakan kepada Aisyah, perintahkan Abu Bakar yang menjadi imam. Yang kemudian ini dijadikan dalil oleh para ulama, ini isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak ada yang berhak menggantikan kedudukan setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali Abu Bakar Siddiq. Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit, beliau memerintahkan Abu Bakar Siddiq untuk menggantikan kedudukan beliau. Maka al-imamatu fi shalah tadullu ala al-imamah fi al-khilafah fi ad-daulah. Imamah dalam salat menunjukkan imamah dalam sebuah negeri. Nah, isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula pada zaman Abu Bakar Siddiq, ya, Umar bin Khattab dan seterusnya, biasanya mereka menjadi imam-imam salat adalah mereka dari kalangan pimpinan khalifah atau yang menggantikan kedudukan mereka seperti gubernur atau yang semisalnya, sehingga mereka pun disebut sebagai a'immah. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, intinya bahwa kata-kata al-imam yang dimaksud secara syarak mereka adalah yang punya kekuasaan, yang memimpin sebuah negeri untuk menjalankan kepemerintahan yang ada demi untuk menjalankan mendatangkan kemaslahatan dunia demikian pula akhirat. Berbeda halnya dengan istilah al-amir. Adapun istilah al-amir, maka ini tidak terkhusus kepada imarah kepemimpinan sebagai imam atau khalifah. Namun kata-kata al-amir, ya, itu terkadang dimaksud salah satu di antara tiga. Yang pertama al-imarah, al-imaratul udhma, ya, kepemimpinan yang tertinggi. Dalam hal ini imam atau khalifah. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka dari kalangan nuwab, wakil-wakil dari imam. Misalnya imam penunjuk wakil-wakil mereka di setiap daerah yang mungkin kita istilahkan dengan gubernur di sebuah negeri, sebuah kampung atau yang semisalnya. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, al-imarah fi sabah, pemerintah atau kepemimpinan dalam perjalanan sabah. Apabila di antara kaum muslimin ada yang hendak melakukan perjalanan sabah, tiga orang atau lebih, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk mengangkat salah seorang dari mereka menjadi amir. Idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum. Dalam riwayat Imam Ahmad dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, dan dalam riwayat Abu Dawud, dan juga datang dari hadis Abu Hurairah, apabila tiga orang hendak keluar untuk melakukan perjalanan safar, maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang dari mereka menjadi amir. Nah, ini disebut dengan amirus safar, amir safar. Nah, dari sini menjelaskan kepada kita bahwa kata-kata al-imarah atau seorang disebut amir itu hanya berhak disandar oleh yang pertama al-imam, al-imamul a'zam, yang kedua wakil-wakilnya, ya, yang mereka disebut sebagai yang kita sebutkan dengan istilah gubernur atau yang semisalnya, amirul qarya atau yang semisalnya, dan yang ketiga adalah amirul safar dalam perjalanan. Selain dari itu, maka tidak ada nas yang menunjukkan bolehnya seorang mengangkat sebagai amir dalam satu perkara. Apakah itu amirul jamaah, ya, atau yang semisalnya. Disebutkan oleh Al-Syaikh Al-Allamah Ahmad bin Yahya Al-Najmi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Mawrid Al-Adwi Dallal halaman 222, beliau mengatakan istihmaluhum lil-imarati fil-habar wa iktaruhum minha ma'a anna al-imarata lam tarif fi syar'i illa bil-safar. Al-Syaikh Ahmad bin Yahya Al-Najmi rahimahullah menyebutkan ucapan beliau ini ketika beliau mengeritik al-ikhwanul muslimun, di mana di antara cara-cara mereka membuat amir-amir, imarah dalam bidang ini, imarah dalam bidang itu. Nah, sementara ada yang memimpin mereka, yaitu pemerintah, penguasa. Maka kata beliau, mereka ketika menggunakan al-imarah di waktu hadar, yakni bukan dalam kondisi safar, ya, di sebuah kampung, mereka membentuk imarah, amir ini, amir itu. Nah, padahal mereka bukan musafir, mereka tinggal di situ. Padahal gubernurnya ada atau al-imam al-a'zam ada, tapi mereka mengangkat imarah tersendiri. Seperti keadaannya kaum khawarij dari kalangan NI, ya. Nah, dan gerakan-gerakan bawah tanah yang lainnya, itu subhanallah, seakan-akan mereka sudah menguasai negeri. Nah, ada imamnya. Nah, imamnya ini yang kita sebut tadi tidak punya kekuasaan, bahkan rumah pun mungkin sedang kontrak. Ya, kontrak. Bisa-bisa kalau dia nggak bayar diusir sama pemilik rumahnya. Nah, ini kesian imam ini terkatuk-katuk. Nah, ya, punya gubernur, amir-amir. Setiap daerah diangkat amir ini gubernur. Nah, daerah lain diangkat lagi, gubernur pula. Tapi tidak punya kekuasaan. Nah, bahkan tetangganya tidak tahu kalau dia punya jabatan gubernur. Tetangganya tidak tahu. Ya. Kantornya di mana, kekuasaannya di mana, tidak tahu. bikin gerakan-gerakan sendiri, membentuk pasukan-pasukan, ya, lalu menyangka dirinya sudah punya syaukah, sudah punya kekuatan, gerakan bawah tanah. Kata beliau, mereka ketika menggunakan imarah, ketika habar, yani bukan dalam keadaan syaukah, wa iktaruhum min hadat, mereka memperbanyak amir bulan ma'a anna al-imarah lan dalil syar'iyyah istafara, padahal al-imarah itu tidaklah terdapat di dalam syariat kecuali dalam kondisi safar. Bagaimana kita sebutkan amma fil habar wal amirul am dalil, adapun ketika bukan safar yaitu habar, maka pemimpin secara umum itu sudah cukup, kan ada gubernur, ya. ولا يجوز أن نتخذ أميراً آخر, dan tidak diperbolehkan bagi kita untuk mengangkat amir yang lain. وإلا لازم من ذلك التناقض, sebab kalau dia mengangkat berarti terjadi kontradiksi di antara mereka. Ya, mengangkat amir, bahwa sudah ada amir yang lebih am. Membayar amir mereka, padahal amir am sudah cukup. Ya. Kalau dia membayar amir yang khusus itu berarti amir yang am itu dikemanakan. Ya. Kalau dia membayar imam yang khusus berarti al-imamul a'zam itu dikemanakan. Sementara Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Muslim mengatakan, idza bu'iya li khalifatayn faqtul akhira minhuma, kalau sudah dibaiat, apabila dibaiat dua khalifah, bunuh yang terakhir, ya, bunuh yang terakhir. Jamaah ini berapa yang dibaiat imam-imamnya? Nah, dari kelompok ini membaiat imamnya, yang satu lagi membaiat imamnya. Nah, antum kalau melihat sejarahnya NII hancur lebur. Ya, yang ini punya imam, yang satu mengatakan imamnya tidak sah, karena ketika dia diangkat sudah terlambat, kami sudah lebih dahulu mengangkat imam kami, dan terus seperti itu. Masing-masing mereka akhirnya ya seperti itu keadaannya. Ya. Dilihat imamnya sudah tidak sejalan, maka yang bawahnya kudeta kepada imamnya. Tidak punya negara kudeta. Ya. Nah, Allah mustahil. Paling barang-barang yayasan yang dipindah. Pindah barang, cari kantor yang baru, kontrak. Allahu musta'an. Ya. Bermain-main dalam perkara ini. Nah, ini ma'asyiral rahimakumullah. Lalu kata beliau, "Wa man za'ama anna al-imarata bil hadar ghayra al-imara allati tumaddu sulta al-qa'imata majruha fa 'alayhi al-dalil wa lan yajid." Barang siapa yang menyangka bahwa kepemimpinan yang bukan sahabat, yaitu habar, selain dari kepemimpinan yang menggambarkan adanya kekuasaan yang telah tegak, itu disyariatkan adanya imarah yang lain, maka hendaklah dia mencari dalil, dan dia tidak akan mendapatkan dalil tersebut. Sebab semua hadis-hadis yang menjelaskan tentang imarah, yang dimaksud adalah pada jalan al-umara, pemimpin-pemimpin negeri. Nah, kemudian ahlus sunnati wal jamaah juga menetapkan kewajiban untuk memiliki imam. Wajibnya al-imamah, disebabkan karena adanya imamah mendatangkan kemaslahatan, maslahat dalam kehidupan dunia mereka dan maslahat dalam kehidupan akhirat mereka. Dan ini sepakat jumhurul muslimin tentang wajibnya untuk mengangkat imam dan wajibnya untuk membaiat imam, dan tidak ada yang menyelisihi hal ini kecuali sebagian mereka dari kalangan ahlul bid'ah, dari al-khawarij, demikian pula al-Asam dan al-Bubi. Ibn Hazm rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, ittafaqa jami'u ahli sunnah wa jami'u al-murji'ah wa jami'u al-syi'ah wa jami'u al-khawarij ala wujub al-imamah. Sepakat seluruh ahli sunnah, bahkan seluruh kaum murji'ah, seluruh kaum syi'ah, seluruh kaum khawarij tentang kewajiban imamah. Hanya saja dalam hal imamah ada perbedaan antara ahlu sunnah dengan kaum syiah tentunya. Imamah menurut syiah adalah mereka yang mengatur kehidupan agama, sedangkan yang mengatur kehidupan dunia adalah khalifah. Nah, sehingga mereka membedakan antara imamah dan khilafah. Kalau imamah dalam urusan din, agama, kalau khilafah dalam urusan dunia, yang mengatur negara. Sehingga mereka tetap berkeyakinan ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, tetap mereka berkeyakinan Ali bin Abi Thalib sebagai seorang imam, karena kepercayaan mereka bahwa imam itu orang-orang khusus seperti yang mereka tetapkan dari 12 imam dari Ahlul Bait. Nah, jadi mereka punya pandangan lain tentang masalah imamah. Namun secara umum sepakat Ahlus Sunnah, Murji'ah, Syiah, bahkan Khawarij tentang kewajiban imamah. Wa anna al-ummata wajibun 'alayha al-qiyadu li-imamin 'adil. Dan bahwasanya umat ini wajib untuk tunduk pada imam, seorang imam yang 'adil. Yuqimu fihim ahkam Allah, yang menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengatur mereka masyarakatnya dengan hukum-hukum syariah yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali An-Najdah. Dari kelompok Khawarij itu mereka mengingkari atau tidak mewajibkan adanya al-imam. Demikian pula disebutkan oleh Qurtubi rahimahullah, kata beliau, wala khilafa fi wujubi dhalika bainal ummah wala bainal a'immah. Tidak ada perselisihan tentang wajibnya imamah di kalangan umat dan di kalangan para imam, para ulama, kecuali yang diriwayatkan dari al-Asam, haitsu kana 'ani syari'ati asam, yang memang dia tuli dari syariat. Al-Asam itu orang yang tuli, dan benar-benar dia tuli dari syariat, kata beliau. Wa kadzalika kullu man qala bi qawli wa tabi'ahu 'ala ra'yihi wa madhhabi, demikian pula setiap orang yang berpendapat dengan pendapatnya dan mengikutinya di atas pendapat dan madhabnya. Ini disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi Al-Jami' fi Ahkam Al-Qur'an. Dalil-dalil yang menunjukkan kewajiban untuk mengangkat imam sebagaimana yang telah kita sebutkan, imam pemimpin atau penguasa, yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allaha wa athi'u Rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Siapa itu ulul amri? Aina al-umara. Sebagian para ulama menafsirkan al-ulama, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini, lafaz ulul amri itu mencakup dua, kedua-duanya. Mencakup al-ulama dan al-umara, para ulama, demikian pula para penguasa. Nah, perintah untuk taat kepada ulul amri menunjukkan perintah bahwa ulul amri itu harus ada, yang dengannya kemudian kita taat kepada mereka selama dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Perhatikan di dalam ayat ini perintah dari Allah, athi'u Allah, taatlah kalian kepada Allah, wa athi'u Rasul, dan taatlah kalian kepada Rasul. Diulangi kata-kata athi'u, taatlah. Namun ketika menyebutkan ulil amri tidak disebutkan kata athi'u, yang menunjukkan bahwa ketaatan kepada ulil amri selama dalam batasan-batasan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul, dan tidak menyimpang dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lebih ditegaskan lagi tentang sebab turunnya ayat ini. Dalam riwayat dari Imam Bukhari rahimahullah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yani Abdullah bin Hudzafah menjelaskan bahwa ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam memberangkatkan satu pasukan yang dipimpin oleh seseorang, ada yang mengatakan yang menjadi pemimpin pada waktu itu adalah Abdullah bin Hudzafah, maka berangkatkan mereka. Di tengah perjalanan terjadi percekcokan antara pimpinan dengan pasukan, maka menyebabkan pimpinan ini marah. Kata sang pimpinan, bukankah kalian diperintahkan untuk taat kepada saya? Kata anak buahnya, memang betul, memang demikian. Kata pimpinannya, kalau begitu kumpulkan kayu bakar. Kalau mereka mengumpulkan kayu bakar, setelah dikumpulkan, kata pimpinannya, nyalakan. Maka mereka pun menyalakan sehingga api kobar-kobar. Nah, setelah itu kata pimpinan, kalian satu persatu masuk ke dalam api. Mereka hampir saja melakukan. Kemudian mereka berpikir, kami mengamalkan ini karena kami taat kepada Allah dan Rasul. Kami taat kepada Allah dan Rasul karena kami tidak mau masuk ke dalam api neraka. Kenapa kami harus masuk ke dalam api? Maka mereka membatalkan dalam. Akhirnya setelah pulang mereka mengabarkan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Wallah kalau mereka masuk tidak akan keluar lagi." Ya. Lalu kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Innamat ta'at fil nar." Ketaatan itu dalam perkara-perkara yang sifatnya ma'ruf. Jadi intinya bahwa taat kepada ulul amri adalah dalam ketaatan seorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul. Apabila ulul amri memerintahkan terhadap sesuatu yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, kata la sama wa la ta'a. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum 'amma ja'aka min al-haqq." Berhukumlah di antara mereka dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan engkau mengikuti hawa-hawa nafsu mereka dari apa yang telah datang kepadamu berupa kebenaran. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu berfirman, "Wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum wahdarum ayyaktinuh abadu ma'anzalallahu ilaih." Berhukumlah di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan, dan jangan engkau mengikuti hawa-hawa nafsu mereka. Maka ayat-ayat ini menjelaskan bahwa perintah untuk berhukum dengan hukum Allah. Dan tidak mungkin seorang berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan menegakkan al-imamah. Sebab dengan adanya imam, maka memungkinkan bagi seorang untuk menerapkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Syekhul Islam Jami rahimahullah beliau mengatakan, "Fad-dinul haq la budda fihi min al-kitabil hadi wa sayfil nasir." Maka agama yang hak itu harus ada dua hal yang mendukungnya. Yang pertama, al-kitabul hadi, kitab yang akan membimbing mereka, yaitu Al-Qur'an. Demikian pula sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, as-sayfun nasir, pedang yang akan menolong. Fal kitabu yubayyinu ma amara Allah bihi wa ma nahaa an. Maka dengan al-kitab itulah yang akan menjelaskan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Was-sayfu yanzuru dzalika wa yu'ayyidu, sedangkan pedang itulah yang akan menolongnya, yang akan menguatkannya. Ya. Sehingga ketika seorang hendak menerapkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dibutuhkan kekuatan untuk melakukan hal tersebut. Tanpa kekuatan, maka sangat sulit bagi seorang untuk bisa menegakkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menunjukkan dibutuhkannya adanya kekuasaan, adanya sultan, adanya al-imamah. Adapun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya yang disebutkan dalam riwayat al-Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Umar, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man mata wa laysa fi 'unuqihi bay'ah, mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang mati dalam keadaan di unuknya, di pundaknya, atau di lehernya itu tidak ada bay'at, maka dia mati seperti matinya jahiliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan matinya orang yang tidak berbay'at kepada al-imam sebagai orang yang mati seperti mati jahiliyah. Hal ini disebabkan karena orang-orang jahiliyah dahulu, mereka tidak punya pemimpin. Masing-masing mengangkat bendera kabilah. Tidak ada yang menyatukan mereka. Siapa yang kuat kabilahnya, maka itulah yang menang. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa di zaman jahiliyah tidak ada kepemimpinan. Kepemimpinan dalam arti pemimpin yang menyatukan mereka seluruhnya. Masing-masing bendera kabilah yang kuat mengalahkan yang lemah. Begitulah keadaan mereka. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa orang yang tidak membaiat imamnya, orang yang mati dalam keadaan dia tidak membaiat imamnya, tidak membaiat penguasanya, maka dia matinya seperti matinya jahiliyah. Mati jahiliyah yang tidak punya pemimpin. Nah, gimana itu keadaan orang yang tidak membaiat, menunjukkan ketidaktaatan ketika dia hendak melakukan pemberontakan kepada pemimpin yang sah, penguasa yang sah, atau melakukan hal-hal yang menyebabkan dia tidak taat kepada imamnya, maka itu menunjukkan bahwa dia tidak baik imamnya. Nah, dia tidak membaiat al-imam. Dan yang menunjukkan tanda-tanda seorang itu membaiat imamnya, apabila imam itu telah ditetapkan, misalnya ahlul adl wal aqli telah menetapkan si fulan yang diangkat sebagai imam, sebagai penguasa. Dan tidak disyaratkan setiap orang atau setiap rakyat harus datang kepada pemimpin jabatan tangan untuk menunjukkan baiatnya dia, tidak. Cukup ketaatan dia. Cukup yang menunjukkan bahwa dia tunduk dan tidak melakukan hal-hal yang sifatnya melakukan pemberontakan, itu sudah menunjukkan bahwa dia telah berbaiat. Dia telah berbaiat. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man mata, barang siapa yang mati, walaysa fi 'unuqihi bay'ah, famata mata mitatan jahiliyah." Sementara dia tidak berbaiat kepada imamnya, maka dia mati seperti matinya jahiliyah. Karena dia tidak punya pemimpin. Maka di sini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menganggap ketika seseorang itu masuk ke dalam sebuah kelompok, lalu kemudian dia membaiat pimpinan kelompoknya untuk melakukan pemberontakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menganggap itu membaiat pada imam. Ya, bahkan dia keluar dari al-imam dan matinya mati jahiliyah, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Demikian pula yang menguatkan hal ini adalah ijma'. Ijma'nya para ulama tentang wajibnya imamah sebagaimana yang telah disebutkan. Dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat ketika mereka mengangkat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menjadi khalifah. Kapan mereka mengurusi masalah imamah ini? Setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Bahkan mereka lebih mementingkan urusan al-imamah, mengangkat seorang menjadi pemimpin sebagai pengganti Rasulullah SAW, dari mengurus jenazahnya Rasulullah SAW. Dan itu disebutkan dalam beberapa riwayat. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal, waktu

tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Yazid bin Abi Ubaid, bahwa Yazid mengatakan, saya bertanya kepada Salamah bin Aqwa, ala ayyi syai'in bayatum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul Hudaybiyah, tentang apa yang engkau membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Hudaybiyah? Kata Salamah bin Aqwa, al-maut. Bayat kami adalah bayat untuk mati dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bayatnya kepada siapa? Pimpinan kaum muslimin, dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis jadi yang mengatakan banyak itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada iqamish shalah wa ita'iz zakah wa nushhi li kulli muslim. Aku telah membayar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan salat, menunaikan zakat dan menasihati di antara sama kaum muslimin. Yang dibayar siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para ulama menjelaskan bahwa bayat-bayat yang disyariatkan itu adalah bayat kepada pemimpin, penguasa negara, bukan kepada bayat, bayatul jamaat. Bahkan bayat-bayat kepada jamaat, kepada pemimpin-pemimpin kelompok, pemimpin-pemimpin jamaah adalah bayat yang mungkar, yang bid'ah, yang wajib bagi kaum muslimin untuk segera meninggalkannya. Oleh karena itu para ulama berfatwa, tentang masalah bayat, Al-Allamah Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau ditanya, mimma yatasa'alu bihi an-nasu qadiyat al-bay'ah, termasuk diantara yang sebagian manusia bermudah-mudahan adalah dalam perkara bay'ah. Fahunaka man yara jawaza akhdi al-bay'ah li jama'atin min al-jama'at, di sana ada yang menganggap bolehnya mengambil bay'at terhadap satu kelompok dari jamaah-jamaah yang ada. Ma'awujudi bay'atin ukhra, padahal di sana ada bay'at yang lain, ya kan? Masing-masing punya bay'at. Nah, iya. Bahkan di antara mereka ada yang sibuk urusannya masalah bay'at membay'at. Setelah membentuk kelompok, dia jadi amir. Oh, keliling ke sana kemari. Kerjanya untuk membay'at orang. Ya, nah, dan diekspos Allah menyebutkan bayat sana, bayat sini. Ya, ini mengajak orang untuk keluar dari pemerintahannya. Allah menyebutkan sebab bayat maknanya adalah berarti dia telah menyerahkan dirinya kepada seorang yang dibayat untuk taat. Itu makna bayat. Nah, kata Ibnu Khaldun, al-bay'ah yang dimaksud bay'ah adalah al-ahdu ala ta'ah, perjanjian untuk taat kepada yang dibay'ah. Ka'anna al-mubay'ah yu'ahidu amirahu ala an yusallima lahu an-nazar fi atainati umuril muslimin. Seakan-akan orang yang membay'ah itu, ya, dia telah menetapkan perjanjian kepada amirnya untuk menyerahkan kepada amirnya itu, ya, dia sendiri yang menentukan perkara dirinya dan perkara-perkara kaum muslim. Ya. Jadi kalau akhirnya sudah mengatakan, kamu gimana, siap sudah mati, untuk mati, ya, siap-siap bom Bali ketiga. Nah, tapi sebelum bom, kamu di shooting dulu. Nah, Allah musta'an. Pokoknya apa kata amir ya ikut. Itulah yang dinamakan bay'ah. Ya. Sehingga kalau dilihat si Bulan ini setelah dibayat dia tidak taat kepada amirnya, nah, berarti kamu sudah keluar dari pembayatan. Kalau kamu sudah tidak taat, berarti kamu sudah melepaskan bayat. Kalau kamu sudah melepaskan bayat, maka mata bintatan jahil akhirnya keliru. Nah, makanya orang-orang juga itu ketakutan betul. Saya sudah bayat sama si Bulan. Nah, sehingga dia merasa berat untuk memisahkan diri. Allah menjelaskan. Padahal ada bayat yang lain, kata si penanya. وقد لا يكون المبالغ لهذه الجماعات معروفا بدرجة الرية. Dan boleh jadi orang yang dibaiat al-mubayah di jamaah ini tidak diketahui punya apa dawai sirriyah, punya gerakan-gerakan rahasia. Jadi sekedar baiat saja. Nah, jadi masing-masing jamaah itu punya cara-cara tersendiri. Ada yang sekedar menjadikan ini sebagai ahdu ta'at untuk ta'at, ya. Ada juga yang benar-benar punya gerakan-gerakan tertentu, gerakan-gerakan sirriyah untuk melakukan kerusakan. Apa hukumnya ini? Tumma hal yakhtalifun hukmu fi biladil kufar au tilka allati la yahkum bima anzalallah. Atau apakah ada perbedaan hukum di negeri-negeri kafir ataukah yang berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, al-bay'atu la takunu illa liwaliyyi amri al-muslimin. Bay'at itu tidak boleh diserahkan kecuali kepada pemimpin kaum muslimin. Wa hadhihi al-bay'atu al-muta'addidah mubtada'ah. Bay'at jama'ah ini yang berbilang-bilang ini itu adalah bay'at bid'ah. Wa hiya min ifrazat al-ikhtilaf. Dan ini termasuk sebab-sebab yang memunculkan perselisihan. Wal wajib 'alal muslimin alladziina hum fi baladin wahid wa fi mamlakatin wahidah an takuna bay'atuhum wahidah li imamin wahid. Wajib bagi kaum muslimin di negeri yang satu atau di kerajaan yang sama hendaklah bayat mereka itu satu kepada imam yang satu. Wa la tajuzu al mubay'at al muta'addidah, dan tidak diperbolehkan bayat-bayat yang berbilang-bilang tersebut. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang untuk berpecah dalam bayat dan berbilang-bilangnya bayat tersebut. Kata Nabi alaihi wasallam, "Man ja'akum wa amrukum jami' ala wahidin minkum yuridu tafriqa jama'atikum fadribu unuqah." Barang siapa yang datang kepada kalian sementara urusan kalian itu sudah satu di atas satu imam, lalu datang orang yang hendak memecah belah jamaah kalian, maka potonglah leher-leher mereka. Suruh potong leher mereka. Nah, kalau ada yang membuat bayat tersendiri, tentunya ini dikembalikan kepada hukuman dalam hal ini pemerintah. Wa idza wujida man yunazi'u wali al-amri ta'ah wa yuridu syaqqa al-'afa wa tafriq al-jama'a faqad amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam wali al-amri wa amra al-muslimin ma'a bi qitali hadzal baghi. Apabila ditemukan di sana ada orang-orang yang hendak yunazi, yang hendak menyaingi ya pemimpin kaum muslimin dalam hal ketaatan dan hendak menghancurkan tongkat kesatuan dan mencabut belah jamaah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada waliul amri dan kaum muslimin bersamanya untuk memerangi orang-orang yang memberontak tersebut. Ini fatwa Syekh Shalih Fauzan dari kitab beliau Al-Muntaqa. Demikian pula yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau Liqa' Al-Bab Al-Maftuh. Ketika beliau ditanya apa hukumnya bayat yang ada pada sebagian jamaah, kata beliau rahimahullah, al-bay'atu allati takunu fi ba'dil jama'at bay'atun munkaratun syadzah. Bay'at yang dilakukan oleh sebagian jamaah-jamaah tersebut adalah bay'at yang munkar, bay'at yang syadzah, yang ganjil. Li'annaha tatadammanu anna al-insan yaj'alu li nafsihi imamain. Sebab ketika dia membaiat amir jamaah, berarti seseorang itu telah menjadikan bagi dirinya dua imam dan dua penguasa bagi dirinya. Al-imam al-azam alladhi huwa ala yamin al-bilad. Yang pertama, pimpinan penguasa umum, al-imam al-azam. Dan yang kedua, wal-imam alladhi bay'ahu, imam yang dia bay'at. Wa tuhdi aywan ila syarri bil-khuruji ala al-a'imman. Dan ini dapat mengantarkan pada kejahatan yang berikutnya, yaitu pemberontakan pada penguasa-penguasa. Alladzi ya'tulu bihi min syaqqid dimah wa ihlasil abwal ma la ya'lamuhu illallah, yang akan menyebabkan pertumpahan darah dan